Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة fa inna kulla bida'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah masuk pada hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu pada hadisnya sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis ini lebih dikenal dengan hadis Jibril, hadis ia menceritakan tentang kisahnya Nabi kisahnya malaikat Jibril ketika beliau datang tayib menampakkan ke tengah-tengah sahabat dalam bentuk sosok seorang manusia. Barakallahikum. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Islam, iman dan al-ihsan. Ini merupakan tingkatan dalam agama Islam. Ya, yang pertama tingkatan Islam, yang kedua tingkatan iman, yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Barakallahikum. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut terkait dengan rukun-rukun Islam, iman dan ihsan. Barakallahikum. Pada kesempatan yang sebelumnya juga kita telah membahas terkait dengan rukun Islam, itu ada lima. Ya, rukun Islam ada lima. Yang pertama berkaitan dengan asyhadah, persaksian. Dan syahadat ini barakallahikum meliputi dua. Syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Ya, kita sudah bahas terkait dengan makna syahadat. Ya, secara bahasa maupun secara istilah syariat. Baik, secara bahasa yang namanya syahadah, persaksian, adalah al-iqrar bil qalbi wan nutqu bil lisan, meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisannya. Ini namanya asyhadah. Ya, dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, tidak hanya sekedar di lisan saja. Dikarenakan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengikrarkan dengan lisan saja. Tidak masuk sampai ke dalam hatinya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga kita telah menjelaskan terkait dengan rukun-rukun bersaksi atas Allah Subhanahu wa taala. Baik, yaitu bersaksi terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menyaksikan uluhiyahnya, asma wa sifatnya, dan seterusnya. Kemudian juga rukun taib persaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga sudah kita jelaskan. Ya, kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib dikala kita senang atau tidak kita senang. Barakallahu fikum. Kita wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada kesempatan sore kali ini insyaallah taala kita akan masuk pada rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa tuqimus shalah. Engkau menunaikan atau menegakkan sholat. Baik. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari perintah iqamatus sholat. Faedah yang pertama yaitu wujubu iqamatus sholat. Wajibnya menunaikan, menegakkan sholat. Baik. Ini wajib menegakkan sholat. Wala takunu qawimatan. Sholat itu tidak akan dikatakan iqamah. Tidak sampai seorang dianggap telah menyelesaikan sholat illa bifi'li syurutiha, kecuali ketika seorang hamba melaksanakan sholat plus syarat-syaratnya dia penuhi, wa arkaniha, rukun-rukunnya terpenuhi, wa wajibatiha, kemudian kewajiban-kewajiban sholat dia juga memenuhinya. Barakallahu fikum. Ya, jadi faedah yang pertama berkaitan dengan wajibnya seorang menegakkan sholat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz qawimah atau iqamah. Ya, engkau harus menegakkan sholat. Barakallahu fikum. Makna menegakkan di sini barakallahu fikum, makna tukim atau iqamatis sholat, ketika seorang melaksanakan sholat dia perhatikan persyaratan-persyaratannya. Barakalahikum. Dia harus suci dari hadas. Dia harus berwudu terlebih dahulu. Suci. Barakalahikum. Baik pada dirinya atau pada tempat ibadahnya. Ya, dia tidak beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang najis. Demikian pula rukun-rukunnya. Rukun sholat dia perhatikan. Berdiri bagi yang mampu. Kemudian membaca Al-Fatihah. Dan seterusnya dari rukun-rukun sholat. Demikian pula kewajiban-kewajiban sholat. Ya. Adapun terkait dengan sunnah-sunnah sholat, ini termasuk mukammilat dan harus dianjurkan untuk juga dikerjakan supaya sholatnya lebih sempurna. Barakallahikum. Ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil di sini, faedah yang kedua, as-shalatu huna tasmulu kullash-shalah. Sholat di sini barakallahikum, kita harus dan wajib menegakkan sholat. Yang dimaksud adalah semua jenis sholat, al-faridah wan-nafilah, baik sholat-sholat yang wajib, sholat lima waktu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini sholat yang wajib, atau meliputi juga sholat nafilah. Barakallahikum. Ya, sholat qobliyah, ba'diyah. Barakallahikum. Kemudian sholatul lail. Baik. Ini yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya ini, di dalam syarahnya. Baik, adapun yang termasuk rukun Islam itu adalah sholat lima waktu saja. Ya, subuh, zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Ya, adapun sholat-sholat sunnah ini tidak termasuk rukun. Barakallahikum. Dan hukumnya sunnah. Kalau selain lima ini, barakallahikum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan apa itu rincian-rincian sholat, terkait dengan rukun-rukunnya, persyaratan-persyaratannya, kewajiban-kewajibannya, bagaimana tata caranya, itu dirinci di dalam Kutubul Fiqhi, di dalam kitab yang menjelaskan tentang fikih, ya, fikih sholat. Barakallahikum. Maka tidak di sini tempatnya. Barakallahikum. Difahami ya insyaallah ya. Jadi rukun yang kedua adalah menegakkan sholat, dan sholat dikatakan iqamah atau qawimah ketika seorang melaksanakan sholat, dia perhatikan dan dia penuhi persyaratannya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Adapun seseorang yang sholat tetapi tidak memperhatikan tiga masalah ini, dan juga tidak tuma'ninah, barakallahikum, maka sholatnya tidak sah. Ya, harus dan wajib diulangi lagi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis al-musyi sholatuhu, seorang yang jelek sholatnya. Ya, ketika sholat Nabi alaihissalatu wassalam memperhatikan sholatnya, kemudian dia salam mendatangi Nabi, Nabi memerintahkan untuk mengulangi sampai tiga kali. Barakallah itu. Dan ini menunjukkan dia sholat tetapi tidak menegakkan rukun-rukunnya, persyaratannya, dan kewajiban-kewajiban sholat. Barakallahu fikum. Kemudian rukun yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, yaitu menunaikan zakat. Ini termasuk salah satu rukun Islam. Faedah yang bisa kita ambil dari rukun yang ketiga ini, yang pertama, wujubu ita'iz zakah, wajibnya menunaikan zakat. Barakallahu fikum. Wajibnya menunaikan zakat. Faedah yang kedua, az-zakatu atau az-zakatu minas shadaqah al-maliyah. Baik. Zakat ini termasuk jenis sedekah dengan harta benda. Kalau kita mau klasifikasikan sedekah secara global dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama sedekah bil mal dengan harta benda. Meliputi zakat. Barakallahu fikum. Kemudian sedekah yang kedua adalah sedekah bil amal, sedekah dengan amal perbuatan. Ya. Barakallahu fikum. Melerai, mendamaikan dua orang yang bersengketa dinyatakan sedekah. Kemudian membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau membantu menaikkan barangnya ke atas kendaraannya, sedekah. Barakallahu fikum. Kemudian ucapan-ucapan yang baik, kalimatut thayyibah, sedekah. Barakallahu fikum. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, sedekah. Ini sedekah bil amal. Adapun zakat yang disebutkan di dalam hadis ini, itu termasuk jenis sedekah bil mal, dengan harta. Faedah yang ketiga, az-zakatu ala naw'ain. Zakat yang dimaksud di dalam hadis ini ada dua. Yang pertama adalah zakatul mal. Zakatul mal, zakat harta benda. Baik, meliputi emas dan perak. Meliputi emas dan perak. Dan masuk dalam masalah ini mata uang. Mata uang nisabnya mengikuti nisab perak. Barakallahu fikum. Kemudian dari peternakan unta, sapi, kambing. Ya, barakallahu fikum. Selainnya seperti ayam, bebek tidak masuk, ya, barakallahu fikum. Kemudian dari pertanian, syair dan bur. Syair dan bur ini gandum, jenis gandum. Ada gandum jenis syair, ada gandum jenis bur. Ya, adapun bentuknya wallam bisab seperti apa? Ya. Kemudian dari buah-buahan ini kurma dan zabib, kismis. Barakallahu fikum. Ini termasuk taib yang masuk dalam zakat mal. Barakallahu fikum. Kalau mau dirinci sangat banyak nanti, barakallahu fikum, terkait dengan pertanian-pertanian ini ada zakatnya. Kemudian yang kedua adalah zakatul fitr. Zakat fitri. Zakatul fitr itu dikeluarkan oleh seseorang yang menyelesaikan berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Tayyib selesai berpuasa di bulan suci Ramadan, barakallahikum. Kemudian dia menunaikan zakatul fitr. Ya, barakallahikum. Untuk mensucikan jiwanya, barakallahikum. Baik, untuk zakatul mal ini mustahiknya ya, 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ya. 8 golongan. Barakallahikum. Meliputi orang-orang fuqara, kemudian masyakin, orang-orang miskin, kemudian amil-amil zakat, kemudian yang keempat taib al-muallifah atau al-muallafah, orang-orang yang baru masuk Islam, muallaf, hatinya belum begitu kokoh menerima Islam. Wa fir riqab yang kelima, kemudian al-gharim yang keenam, yakni orang yang terlilit hutang. Kemudian taib wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Wa banis sabil, dan yang kedelapan, orang-orang yang terputus bekalnya di perjalanan safarnya. Barakallahu. Maka ini 8 golongan yang mendapatkan zakatul mal. Adapun zakatul fitr mustahiknya cuma satu. Ya. Orang-orang miskin. Ya. Fuqara lebih-lebih masuk pada kategori miskin, ya. Disebutkan perbedaannya oleh para ulama, kalau fuqara ya, dia itu tidak memiliki stok bahan makanan pada hari itu. Apalagi untuk keesokan harinya. Ya. Sekarang enggak tahu mau makan apa, ya apalagi besok. Ini fuqara. Adapun miskin, stok makanan hari ini ada. Untuk besok enggak tahu mau makan apa. Ya, insyaallah pasti akan ada saja. Kemudian keesokan harinya alhamdulillah ada lagi. Tetapi dia belum bisa merencanakan beberapa hari ke depan, ya. Barakallahikum. Tetapi para ulama kita menyatakan miskinu kulli zamanin ala hasabihi. Orang-orang miskin di setiap masa dan di setiap tempat itu berbeda-beda. Barakallahikum. Kalau di tempat yang biasa, ya. Orang-orang miskin itu ketika banyak yang menyaksikan rumahnya, ya, rumah kayu bambu sudah mau roboh, ya. Rumahnya beratapan daun, ya. Setiap harinya pakaiannya dia compang-camping dan seterusnya. Ini miskin. Taib. Dan di tempat yang lainnya, ya, di tempat yang agak elit, barakallahikum, orang dinyatakan miskin kalau tidak punya mobil. Ya, ya fulan ini enggak punya mobil sendiri, yang lainnya punya mobil. Dia miskin. Barakallahikum. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian kita masuk pada rukun yang keempat. Watasumu Ramadan. Rukun yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Taib. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari rukun Islam yang keempat ini adalah wujubu shaumi Ramadan. wajib bagi kita untuk menunaikan dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ini hukumnya wajib. Barakallahu fiikum. Faedah yang kedua, as-shaumu fil lughati, as-shaum menurut bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Barakallahu fiikum. Yani seorang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Adapun secara istilah syariat, barakallahu fiikum, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa menurut istilah syariat adalah al-imsak, menahan diri, anil muftirat, dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Sejak terbitnya fajar, fajar ini yang dimaksud adalah fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari di barat, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, barakallahu fikum, itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Bukan karena dia dianjurkan oleh dokter, ya, seharian tidak boleh makan, tidak boleh minum, supaya nanti hasil operasinya maksimal. Ya, ini bukan. Bukan termasuk puasa yang dimaksud dalam hadis ini. Atau seorang berpuasa tetapi niatnya puasa mutih, ya, bukan karena Allah, dia berpuasa karena persyaratan dari jin yang ingin dia jadikan sebagai teman, ya, na'udzubillah. Ini bukan puasa yang dimaksud dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Adapun al-muftirat, ya, ini sudah ma'ruf, ya, penghalang-penghalang atau pembatal-pembatal puasa ini ma'ruf, ya, makan, minum, barakallahu fikum, kemudian hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Faedah yang berikutnya, pembatal-pembatal puasa, tayyib, pembatal-pembatal puasa bisa menyebabkan puasa seseorang batal dengan tiga persyaratan. Ya, dengan tiga persyaratan, kalau seseorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa dinyatakan batal puasanya dengan tiga persyaratan. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ayyakuna aliman. Dia harus berilmu, mengilmui. Ya. Dia tahu kalau makan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan atau minum dengan sengaja ini batal. Dia sengaja makan dalam keadaan dia tahu. Barakallahu fikum. Maka ini batal. Berbeda dengan halnya, barakallahu fikum, seseorang yang tidak tahu, ya, atau lawan dari alim, jahil, ya, orang yang tidak tahu terkait dengan pembatal-pembatal puasa tadi. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya dari sahabiyah Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, Qalat Asma ini pernah menyatakan, Afqarna fi yaumi ghaimin ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tala'atis syamsu. Kami pernah berbuka puasa. Kami di sini siapa? Para sahabat. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami pernah berbuka puasa saat itu sedang mendung. Mendung gelap. Ya, ini sudah melewati waktu asar. Sudah ditunggu sekian lama, sudah gelap, ini sepertinya sudah masuk malam. Ya, sudah masuk maghrib ini. Mereka makan dengan sengaja. Ya. Tetapi dia tidak tahu terkait dengan matahari ternyata belum tenggelam. Ya, cuman ditutupi awan yang sangat pekat mendungnya. Kemudian setelah makan, tiba-tiba mendungnya hilang, ternyata matahari masih ada, belum tenggelam. Barakallahu fikum. Baik, dalam masalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabat tersebut untuk mengqadha puasanya. Ya, dinyatakan shaumuhum sahih. Puasa mereka sah. Barakallahu fikum. Baik, demikian pula kita yang ada di sini, barakallahu fikum. Ya, kok ini tidak adzan-adzan? Ya, karena padam listrik. Ya. Cuacanya mendung gelap. Barakallahu fikum. Kita semua di sini nunggu-nunggu. Ya. Ternyata barakallahu fikum, ya sudah kita yakini ini sudah masuk. Ya, biasanya jam sekian sudah masuk. Kita makan, kok ternyata mendungnya hilang. Ya, ternyata masih kurang 1 menit lagi ternyata matahari tenggelam. Loh, gimana? Kita sudah makan minum. Ya, enggak masalah. Ya, puasanya tetap sahih. Tidak perlu diqadha di hari-hari yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian persyaratan yang kedua, ayyakuna dzakiran. Baik. Seorang makan, minum dengan sengaja atau hubungan dengan sengaja, barakallahu fikum, dalam keadaan dzakiran, dia ingat. Ya. Dia terjaga. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dia ingat dan dia terjaga, maka ketika dia melakukan salah satu pembatal puasa, maka batal puasanya. Baik. Lawan dari ini semua kalau kita ketika itu barakallahu fikum kondisinya tidak ingat. Barakallahu fikum. Kita lupa makan dan minum. Oh iya. Ternyata ini bulan puasa. Barakallahu fikum. Ya sudah, kita tahan dan kita teruskan puasa kita. Barakallahu fikum. Itu merupakan makanan-makanan yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Atau tiba-tiba pada sebagian orang ini ada yang memiliki penyakit, ya, antara sadar dan tidak sadar. Terkadang dia itu waras, ya. Terkadang dia itu terkena penyakit junun, gila. Terkadang dia gila, terkadang dia sembuh. Ya. Sembuhnya lebih dominan, gilanya sedikit kadang-kadang. Mungkin sehari dalam sehari gilanya 1 jam. Ya, selainnya dia sembuh. Atau mungkin lebih dominan gilanya daripada sembuhnya, warasnya. Ya, ketika dia sembuh, dia waras, barakallahu fikum, dia dianjurkan untuk berpuasa. Kok ternyata dia tiba-tiba enggak sadar, ya, gila. Barakallahikum. Dia makan, dia minum. Ya, ketika dia sadar kembali, dia harus menahan diri dan teruskan puasanya, tidak masalah. Barakallahikum. Kemudian yang ketiga persyaratannya adalah ayyakuna muridan. Seorang yang melakukan salah satu pembatal puasa, dia menginginkan pembatal puasa tersebut dia lakukan dengan pilihannya sendiri. Barakallahu fikum. Ya. Dia lihat di meja makan, masya Allah, ini sisa-sisa sahur semalam kok belum diberesin ini. Ya. Masih ada kurma, masih ada buah-buahan, masih ada nasinya. Wah, kayaknya ini lauknya masih enak ini. Dia dengan pilihannya sendiri ingin makan. Barakallahu fikum. Maka batal puasanya. Berbeda dengan paksaan orang lain. Ya. Kita dipaksa, barakallahikum, makan dan minum. Dalam keadaan kita tidak mau. Barakallahikum. Taib. Dan juga paksaan di sini, barakallahikum, adalah jenis paksaan yang kalau kita tidak melakukan apa yang dipaksakan, barakallahikum, akan hilang nyawa kita atau salah satu keluarga kita atau harta kita, barakallahu. Maka kita mengikuti orang yang memaksa, ya, suruh makan, ya gimana lagi, dia makan tetapi dengan niatan terpaksa, barakallahu. Baik. Maka ini tidak batal, barakallahikum. Ya, bukan sedikit sedikit demi sedikit, barakallahikum, dia beralasan terpaksa. Ya, tidak. Jadi paksaan di sini ada batasannya. Ya, yakni mulji. Paksaannya diyakini akan terjadi apa yang dipaksakan. Barakallahikum. Akibatnya sangat fatal, hilangnya nyawa atau salah satu anggota tubuh kita atau keluarga kita atau harta kita. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian rukun Islam yang kelima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa tahujjal bait. Engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram. Faedah yang bisa kita ambil dari rukun Islam yang kelima ini adalah wujubul haji indal istita', wajibnya menunaikan haji bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya. Barakallahu fikum. Bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang kedua, al-muradu bil haji huna, yang dimaksud dengan haji di sini, barakallahu fikum, wajib menunaikan ibadah haji adalah as-safaru ila baitillahi al-haram. Yakni kita melakukan safar ke Baitullah al-haram fi waqtin mahsusin, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan-bulan haram. Barakallahu fikum. Ta'abbudan lillahi azza wa jalla, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hajinya taib harus ke Baitullah al-Haram, bukan ke Iran, ya, ke kuburannya Al-Humaini, bukan. Ya, bukan pula sebagaimana makna haji yang ditafsirkan oleh Al-Batiniyah barakallahikum, kelompok-kelompok sesat kebatinan yang menyatakan Al-Hajj barakallahikum adalah ziyaratul awliya. Al-Hajj menurut ahli kebatinan adalah menziarahi wali-walinya, imam-imamnya, pemimpin-pemimpinnya. Ya, antum sowan ya ke rumah pemimpinnya. Ya, kalau pergi ke rumah pemimpinnya barakallahikum, mungkin biaya haji PP plus itu kalah besar. Ya. Ya, lebih besar ketika seorang bersikap hulu berlebihan kepada pak yainya, ya, atau pemimpin kebatinannya tadi, ya, apa saja yang dia miliki dikasihkan, ya, barakallahikum. Mungkin secara jumlah, ya, ada yang melebihi biaya ibadah haji ke Baitullah Al-Haram, barakallahikum. Kalau nggak pernah sowan ke rumah pemimpinnya, wah ini belum haji kata mereka. Na'udzubillah. Ini makna haji yang salah. Hajinya harus ke Baitullah Al-Haram, barakallahikum. Dan juga fi waqtin mahsus, pada waktu-waktu khusus, yakni bulan-bulan haram, barakallahikum. Apa saja bulan haram, Pak Cip? Yang jelas Al-Muharram. Ya, dalam kalender Hijriah ada 4 bulan haram. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal dan Muharram itu ya. Barakallahu fiik. Baik. Nah, 4 waktu ini, 4 bulan ini barakallahu fiikum diperbolehkan untuk melakukan haji, tetapi ketika yaumut tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah dia harus bersiap-siap untuk wukuf. Ya. Dia tidak masalah memulai ibadah hajinya di bulan apa? Dzulqa'dah ya. Nah, tetapi nanti ketika 8 Dzulhijjah dia harus ke sana lagi. Ya. Harus siap-siap untuk wukuf tanggal 9 ya. Barakallahikum. Dipahami ya insyaallah ya. Barakallahikum. Adapun sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya haji itu tidak ada waktu khususnya. Ya, pada semua bulan tidak masalah dia berhaji. Baik. Dan dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. "Al-ashhurul ma'lumat," kata mereka ya 12 bulan. Ya, semuanya ma'ruf. Barakallahikum. Maka ini salah. Ya, terbantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya di dalam 12 bulan ada 4 bulan haram. Barakallahu. Dan di sanalah itulah merupakan waktu melaksanakan manasik haji barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, dikecualikan dari kewajiban haji bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, orang-orang yang tidak mampu melakukan perjalanan safar ke Baitullah Al-Haram, ya dia belum diwajibkan Ya, sampai dia mampu memiliki perbekalan perjalanan safar barakallahuikum ke Baitullah Al-Haram, maka wajib bagi dia. Ketika dia sudah dinyatakan wajib, maka dia wajib berangkat. Dan barang siapa yang tidak berangkat, berarti dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Barakallahuikum. Barakallahuikum. Maka di dalam hadis ini disebutkan inistata'ta ilaihi sabilan. Kemudian faedah yang berikutnya, tayyib, di antara makna mampu di dalam menunaikan ibadah haji ini, di antara makna mampu melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah tayyib, dia memiliki harta yang dia gunakan untuk perjalanan PP, ya, pulang pergi. Tidak perginya saja, kemudian pulangnya tidak tahu gimana nanti, ya. Ini belum mampu kalau yang P saja. Barakallahuikum. Kemudian yang kedua adalah azzat, perbekalan. Ya, perbekalan selama dia di sana. Ya, ini juga masuk pada poin yang pertama tadi. Dia memiliki kelebihan harta yang dia gunakan untuk safar, pulang pergi haji. Kemudian yang berikutnya adalah as-sihhah, kesehatan dia. Dia mampu dalam fisiknya. Barakallahu. Dia mampu dalam fisiknya. Semua manasik-manasik haji, ya, mulai dari berihram, kemudian dia tawaf dan dia wukuf dan seterusnya, barakallahuikum, dia mampu, fisiknya kuat, ya, barakallahuikum. Baik, bagi yang tidak mampu secara fisik, barakallahuikum, ya, kemudian dia menyewa seseorang atau beberapa orang untuk menggotong dia, ya, ketika tawaf dan yang lainnya, barakallahuikum, maka ini labas, tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Yang penting selama perjalanan tawaf dan yang lainnya aman. Ya, tidak khawatir berdesak-desakan kemudian yang digotong jatuh. Ya, barakallahuikum. Ya, kalau misalkan tidak bisa memungkinkan selamat, ya ahsan. Jangan, ya, dikarenakan ini belum mampu, barakallahuikum. Kemudian yang berikutnya adalah al-mahram, mahram bagi wanita. Ya, kalau seorang wanita ingin pergi haji, maka harus disertai dengan mahramnya. Barakallahuikum. Dikarenakan pergi haji ke Baitullah Al-Haram ini termasuk kategori safar. Barakallahuikum. Maka wajib ada mahramnya. Ya, mahramnya adalah suami dia atau anak laki-lakinya yang sudah balig, atau pamannya dari pihak ayah, ibu, atau kakeknya dia, atau ayahnya dia. Ya, mahram. Barakallahuikum. Bukan yang dimaksud mahram di sini adalah Pak Kiai sang pembimbing jamaah haji tadi. Ini bukan. Ya. Ketika banyak para jamaah wanita ditegur, ya, harus menggunakan mahram, ya. Mahramnya Pak Kiai itu. Jadi itu bukan mahramnya antum itu, barakallahu. Ya, dipahami ya insyaallah ya. Kalau seorang wanita yang hendak berangkat haji, walaupun dia memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak, barakallahu, ya, ternyata dia tidak memiliki mahram, ya, maka dia belum mampu. Kalau ternyata dia nekat berangkat, barakallahu, maka para ulama kita menyatakan hajinya sahihah. Hajinya sah, tetapi tidak mabrur. Ya, tidak mabrur. Barakallahuikum. Dipahami ya insyaallah ya? Barakallahuikum. Kemudian faedah yang berikutnya, apakah dalam masalah ini, dalam masalah haji ini ya, juga meliputi ibadah umrah atau tidak? Ya, mengikuti ibadah umrah, mencakup ibadah umrah atau tidak? Ya, ini pada rukun yang kelima, rukun haji ke Baitullah Al-Haram. Apakah rukun ini juga meliputi umrah? Taib, disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-umratu hajjun ashghar. Umrah itu adalah haji yang kecil. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Baik, wasahih yang benar bahwasanya tidak meliputi ibadah umrah. Yang namanya umrah itu berbeda dengan haji. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Jadi yang diwajibkan, yang dijadikan sebagai rukun Islam adalah haji. Tidak meliputi umrah. Barakallahu fikum. Dikarenakan kaifiyah umrah dengan kaifiyah haji berbeda. Barakallahu fikum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini beberapa faedah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita bahas tingkatan agama yang kedua, yaitu martabatul iman, tingkatan keimanan dan bagaimana rukun-rukun iman. Insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.